Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله para jemaah sekalian. Mempelajari Tauhid merupakan sebuah kewajiban, karena itu merupakan aslul usul, pokok dari yang pokok. Kemudian kita ingat perkataan Syekh Shalih Al-Syekh, mempelajari Tauhid haruslah dengan mufassal, terperinci, tidak cukup mujmal. Dan kita ingat perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di bahwa ketika Allah Ta'ala memberikan janji terhadap balasan dari amal, maka akan diwujudkan sesuai dengan bagaimana kita mewujudkan amal. Kita juga ingat surat An-Nahl 99 dan 100 sebagai salah satu contoh bahwa setan tidak bisa menjerumuskan orang beriman dan orang yang bertawakal. Kita mengakui kita semua beriman dan kita bertawakal, tapi kita tidak bisa mengakui bahwa kita bebas dari gangguan atau penguasaan setan. Karena penguasaan dan gangguan setan tergantung, ya, atau bebasnya kita dari gangguan setan tergantung dari tingkat iman dan tingkat tawakal kita. Oleh karena itu, pelajarilah tauhid dengan terperinci. Insyaallah apa yang kita pelajari dari kitab Al-Qaulul Mufid ala kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau memiliki keistimewaan dalam menjelaskan persoalan, ya, mudah untuk dipahami, gamblang, terperinci. Kita terakhir membahas penjelasan beliau terkait dengan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang yang datang menghunuskan pedang, lalu orang itu mengatakan, siapa yang bisa menghalangimu dari aku? Beliau menjawab, yang menghalangi engkau dariku adalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yaitu menghalang dari pedangnya. Padahal Nabi banyak bersama dengan para sahabat. Bukan mengatakan sahabat-sahabat juga akan membelaku, tapi Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa betapa besar, ya, tingkat al-ilja, ketawakalan, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah rahmati Allah. Untuk membacakan penjelasan beliau, ya, yaitu wa qauluna fima yahtas bihi hatta qala al muallif rahimahullah taala wa qauluna fima yahtas bihi hatta naslama min syubhatin katsirah minha syubhatun nafina lisifat li anna nafina lisifat za'amu anna itsbata as-sifati isyrakun billah azza wa jall haitsu qalu yalzamu min dhalika at-tamtsil lakinnana naqulu lil khaliqi sifatun takhtassu bihi wa lil makhluqi sifatun takhtassu bihi. Adapun perkataan kita tentang, ya, sesuatu yang khusus untuk Allah, perkara yang memang itu merupakan kekhususan untuk Allah, hingga kita bisa selamat, terhindar dari syubhat-syubhat yang sangat banyak. Apa diantaranya syubhat itu? Yaitu syubhat orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah. Ya, menurut mereka orang-orang, ya, sesungguhnya orang yang menafikan sifat Allah, mereka itu beranggapan bahwa anna itsbata sifat, menetapkan sifat, isyrakun billahi azza wa jal, merupakan kesyirikan, menyekutukan Allah. Jadi beliau ingin menyampaikan kepada kita, ya, bahwa, ya, tadinya beliau mengatakan itla syarika lahu fi ma yahtassu bihi minar rububiyah wal uluhiyah wal asma wa sifat. Jadi Allah Ta'ala itu tidak ada sekutu baginya, ya, terhadap perkara yang memang merupakan kehususan untuk Allah, baik itu dalam masalah rububiyah, dalam masalah uluhiyah, dalam masalah asma wa sifat. Maka kehususan-kehususan untuk Allah Ta'ala tidak ada sekutu baginya. Nah, kemudian beliau melanjutkan, adapun perkataan kita terkait dengan kehususan tersebut, sehingga kita bisa selamat, terhindar dari syubhat yang sangat banyak. Di antaranya adalah syubhat orang-orang yang menafikan sifat. Jadi ada orang yang memiliki keyakinan, yaitu menolak dan menafikan sifat Allah Ta'ala. Golongan tersebut disebut sebagai golongan apa? Ya? Ya? Hah? Siapa yang tahu? Namanya golongan? Mu'attilah. Ahlu ta'til, mu'attilah. Orang yang menolak sifat, menafikan. Menolak sifat, meniadakan. Ya? Alasannya apa? Li'annan nafina li sifat. Karena orang-orang yang menafikan sifat za'amu, mereka menganggap anna itsbata sifat isyrakun billah azza wa jalla, karena menetapkan sifat itu merupakan kesyirikan kepada Allah. Maksudnya apa? Masa Allah dikatakan punya tangan, ya, nama Allah banyak, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, masa banyak? Nah, ini sekutu. Kalau Ar-Rahman punya sifat rahmat, kalau Ar-Razzaq punya sifat memberikan rezeki, kalau Al-Yad punya tangan, ya. Kemudian wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, punya wajah, berarti banyak. Nah, mereka itu dia ya, sederhana sekali alasan mereka. Kalau kita menetapkan sifat seperti itu, berarti telah menyekutukan Allah bagi mereka, ya. Ya, kenapa haitsu qalu yalzam min dzalika tamtsil? Karena anggapan keyakinan Allah punya sifat itu memiliki konsekuensi untuk memisalkan Allah Ta'ala dengan makhluk. Ya. Di samping yang saya jelaskan tadi alasan tersebut, begitu juga apa yang beliau sampaikan di sini. Ya, ketika orang mengatakan Allah punya tangan, lah, tangan itu kan punyanya makhluk, berarti menyamakan Allah dengan makhluk, ini termasuk menyekutukan Allah ini. Ya, paham di sini, ya. Nah, kemudian beliau bantah, lakinnana naqulu, tapi kami mengatakan ini berarti apa? Keyakinan, akidah kami apa? Lil khaliqi sifatun takhtassu bihi, untuk al khaliq itu punya sifat yang memang sifat tersebut merupakan kekhususan, keistimewaan bagi Allah. Alladhi yaliku bihi likamalihi wa jalalihi, yang sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah SWT. Walil makhluk, ya, walil makhluk sifatun takhtassu bihi, makhluk pun juga begitu, punya sifat yang memang kekhususan untuk makhluk, ya. Oleh karena itu, ya, orang-orang yang menafikan Allah Ta'ala di atas langit itu fitrahnya, ya. Mari saya lihat lagi, ya, di apa namanya, di video istilahnya, bukan audio, ya. Kalau ceramah itu jangan pedenteng-pedentengan, santai saja, dalil-dalil, seakan-akan menjadi wakilnya Allah, tapi tangannya begini, ya, begini, tetap begini, gitu. Kemudian juga yang lain coba lihat mereka yang menafikan sifat itu. Ya. Kalau perlu ketika menjelaskan, laisa kamitslihi syai'un, tangannya itu akan begini, otomatis itu, fitrah, ya. Allah berfirman, kata mereka, Allah bersemayam atas arsy. Bersemayam itu apa? Istiwa itu, istaula, yaitu menguasai. Allah itu menguasai. Ya. Coba nanti lihat tangannya. Kalau mereka yang menafikan, ya. Dan berapa? Ya, termasuk was, wah. Saya lihat videonya, ya. Ketika mengatakan Allah pun turun, berarti kosong harusnya. Gitu. Padahal laisa kamitslihi syai'un. Kalau di atas A turun berarti arsnya kosong. Sementara Allah tidak sama dengan makhluk. Sebenarnya dia sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Gitu loh. Ya. Allah tidak sama laisa kamitslihi syai'un, tapi tidak diteruskan wa huwa samiul basirnya tidak. Coba dilanjut ketika mengatakan Allah tidak sama dengan makhluk. Wahwa sami'ul basir, Allah maha melihat, Allah maha mendibalik. Pak Ustaz, ya, Allah mendengar, Allah melihat. Saya juga melihat, Pak Ustaz. Apa Pak Ustaz melihat? Ya sama, saya melek saya. Kalau gitu sama dong. Sama-sama melihat. Terus gimana? Ya beda melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk. Kalau begitu juga beda, Pak Ustaz. Nuzulnya Allah dengan nuzulnya makhluk. Apa bedanya? Ya. Ini para jamaah rahmatullah. Ya. Oleh karena itu, ayat ini oleh para ulama itu surat Asy-Syura, ya. Ayat berapa itu? Surat Asy-Syura ayat ke-11 ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun syai'un di sini nakiro fisyakin nafi yufidul umum, apapun tidak ada yang sama, bahkan yang tergambar dalam benak kita ketika kita barangkali memahami sabda Nabi tentang al-ihsan, ya, yaitu apa, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak, bahwa ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kemudian kita berupaya bahwa Allah seperti ini, itu masuk syai'un tidak? Syai'un, makhluk. Saya tidak sama dengan itu. Allah walau maha besar, besar seperti ini. Itu syai'un. Karena itu hasil dari akal kita. Akal kita makhluk bukan? Makhluk. Apa yang keluar dari akal juga makhluk. Sehingga Allah tidak sama seperti itu. Laisa kamitsli syai'un. Umum. Ya. Nah. Bagian pertama ini para ulama mengatakan diantaranya Syekh Shalal Fauzan Al-Fauzan dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, apa? Bagian pertama ini bantahan bagi orang yang menyerupakan Allah dan makhluk, yaitu golongan musyabbihah. Kemudian wa huwa samiul basir, Allah menetapkan sifat melihat dan mendengar, ini bantahan bagi mu'attilah. Nah, ini para jemaah, ya. Wahwa sami basir, bantahan bagi mu'attilah, golongan yang menafikan sifat Allah seperti yang barusan kita dengar, yang menafikan sifat Allah. Oleh karena itu ahlu sunnah punya konsep, punya manhaj dalam menetapkan sifat, sebagaimana dalam al-aqidah al-wasithiyah Ibnu Taimiyah menjelaskan, yaitu apa, bahwa ahlu sunnah itu menetapkan nama dan sifat untuk Allah sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan yang ditetapkan nabinya dalam hadis-hadis yang sahih, dengan tidak melakukan empat hal, tidak melakukan tahrif, yaitu merubah makna dan lafaz, baik menambah maupun mengurangi, dengan tidak adanya tasbih, yaitu tidak menyerupakan dengan makhluk, dengan tidak adanya takyif, tidak menanyakan bagaimananya. Karena itu semua akan terjatuh kepada ya, entah kita menolak sifat Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan juga terakhir, tanpa adanya taktil, kita tidak menolak. Allah yang mengatakan yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di tangan mereka. Allah yang berfirman, ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalam ayat ini surah Ar-Rahman, semuanya musnah, ya, yang di atas alam semuanya musnah, fana. Kecuali apa? Kecuali Allah. Wa yabqa wajhu, dan tetap kekal wajahnya Allah. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dzu di sini kalau sifatnya Allah, sifatnya Rabb, bukan dzu, dzi. Tapi dzu menuju sifatnya siapa ini? Sifatnya wajah. Berarti ini isbatul wajhi lillah. Ya, dan alhamdulillah saya punya kumpulan akidah para ulama, ya. Tebal sekian kumpulan akidah ulama hadis, ulama fikih dari zaman ke zaman, ya. Termasuk Al-Imam Syafi'i, beliau menetapkan adanya sifat wajah untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk murid Imam Syafi'i itu Al-Muzani dalam kitab Syarhus Sunnah. Termasuk muridnya Imam Al-Muzani yaitu Abdul Hasan Al-Asy'ari. Yaitu Yahya bin Zakaria As-Saji. Termasuk muridnya dia yaitu Abdul Hasan Al-Asy'ari. Ya, dalam kitab Al-Ibana min Usuli Diyana, menetapkan adanya wajah, menetapkan adanya tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini para jemaah, ya. Maka empat ini ya, tidak ada tahrif, tidak takyif, ya, tidak tamtsil atau tidak tasbih, dan juga tidak taktil, ya, tidak menolak. Nah, kita menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah tetapkan, ya. Nah, tentu ini dipelajari dalam sifat-sifat Allah, diantaranya kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya. Kemudian fikih Al-Asma' wa Sifat, ya. Sehingga bisa memperdalam masalah itu. Adapun kitab Tauhid, apakah itu Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid, atau Aqlus Sadid, atau Al-Qolul Mufid Al-Aqidah Tauhid, ini semua menjelaskan tentang Tauhid Uluhiyah. Baik, selanjutnya para jemaah, qauluhu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Qurshi Al-Hashimi Khatamun Nabiyyin. Adapun sabda Nabi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Muhammad yang dimaksud adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, kalau kita lihat sampai ke atas, kita lihat di sejarah, ya. Beliau Al-Qurashi, ya. Al-Qurashi yaitu Quraisy Al-Hashimi, Khatamun Nabiyyin. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Nabi itu khatam, penutup, ya. Ini penting bagi kita, ya. Karena Allah berfirman, maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, ya. Bisa dibuka, ya, bahwa Allah berfirman, bukanlah Nabi Muhammad itu bapak dari seorang laki-laki di kalian, ya. Akan tapi beliau adalah merupakan, ya, maka Nabi Muhammadun aba ahadin, ya, mir rijal. Akan tapi beliau adalah, ya, rasul, ya. Maka na Muhammadun aba hadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Surat apa, ikhwan? Surat, ya, Al-Ahzab ayat yang ke-40, ya. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nah, khatam nabiyyin, khatam ini Saya cuma pernah mendengar, belum tersebut, orang-orang Ahmadiyah mengatakan bahwa khotam itu perhiasan, ya khotam, ya khotam itu kan cincin, ya. Dan dulu cincin Nabi itu memang sebagai stempel, dan stempel itu biasanya diletakkan di terakhir. Kalau bagi mereka khotam sebagai cincin bukan berarti Nabi sebagai Nabi terakhir, tapi sebagai perhiasan. Nah, ditakwil kepada perhiasan para Nabi. Ya. Kalau kamu mengatakan begitu, maka hadis cukup memberikan penjelasan. Ya, ana Muhammad, wa ana Ahmad, wa ana al-mahi alladhi yumha biyal kufru, wa ana al-hashir alladhi yuhsarun nas ala qadami, wa ana al-aqib wal-aqib alladhi laisa ba'dahu nabi. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah al-hashir, di mana manusia nanti dikumpulkan di depanku. Aku adalah al-mahi, di mana kekufuran dihapus dengan perantaraan aku. Aku adalah al-aqib, makna al-aqib adalah tidak ada nabi setelahku. Ya, tapi tetap saja orang ngaku-ngaku nabi dan juga ada pengikutnya. Oleh karena itu kita bersyukur kenal dengan sunnah. Ya, sekarang itu ngaku sebagai raja dan ratu sejagat banyak pengikutnya. Ya. Masih ada yang aneh-aneh itu yang ikut. Nah, kalau yang aneh-aneh yang banyak pengikut, apalagi yang hak, kita harus percaya diri, ya. Kita harus menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah Allah, ya. Ada di sini Muhammadun abduhu wa rasuluh, ya. Muhammad adalah nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, namanya Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Gitu. Kemudian juga kunyahnya Abul Qasim. Jangan sampai orang menggunakan kunyah Nabi. Nabi tidak rela dengan kunyah Abul Qasim. Abul Qasim hanya untuk beliau saja kunyah itu. Ya. Kemudian waqaluhu abduhu ay laisa syarikan ma Allah. Adapun sabda Nabi bahwa Muhammad adalah abduhu, hambanya, maksudnya tidak ada sekutu yang bersama dengan Allah. Ya. Ini hadis yang kita baca panjang, yaitu man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam ruhum min wa anna aljannata haq wa nara haq adkhalahu Allah aljannata ala ma kana minal amal. Rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berat disembah selain Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, sampai di sini pembahasan kita, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, kalimat yang Allah berikan, yang Allah lemparkan kepada Maryam berupa kun fayakun, dan ruh yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Min di sini bukan bagian dari Allah, tapi min ibtidaiyah dari Allah, ya, diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya. Dan bersaksi bahwa surga benar, neraka benar, maka Allah Ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga. Pembahasan kita masih wa anna Muhammadan abduhu. Abduhu abdun. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika Nabi datang, beliau apa ya? Saya belum tahu juga, sujud apa membungkukkan badan. Nabi melarang. Nabi mengatakan la tutruni kama atratatin nasara al-masih ibnu Maryam. Ana Abdullah wa rasuluhu faqulu abduhu wa rasuluhu. Jangan kalian perlakukan aku sebagaimana orang Nasara memperlakukan al-masih ibnu Maryam. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Katakan hamba dan Rasulnya. Karena para sahabat melihat raja-raja Romawi itu dihormati ya. Kemudian juga apa namanya? Dihormati ya dan disegani ya itu para jemaah. Sampai sujud, dan Nabi lebih berhak engkau untuk mendapatkan perlakuan seperti ini. Nabi tidak rela diperlakukan seperti itu para jemaah, ya. Nah, Nabi menyatakan bahwa abdun. Tapi kita tahu bahwa abdun ada berapa derajat? Ada tiga, ya. Ubudiyah ammah, ubudiyah khassah, ubudiyah khassatil khassah. Ya, kita manusia baik yang beriman maupun yang tidak beriman, itu masuk kepada ubudiyah, ubudiyah ammah, ubudiyah ammah. Ya, sebagaimana Allah berfirman, ya, bahwa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, ya, bahwa tidaklah yang ada di dunia dan di langit dan di bumi kecuali semua datang kepada Allah sebagai abda. Ini semua baik orang kafir maupun orang beriman dikatakan abdun, itu ubudiyatun amma, itu sudah kita bahas tapi diulang tidak ada masalah. Yang kedua, ubudiyatun khassah, khassah untuk orang beriman, ya, seperti firman Allah, wa ibadur rahman alladzina yamshuna alal ardi hauna, ibadur rahman. Nah, ini hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Siapa mereka? Orang beriman. Nah, ini ubudiyah khusus, penghambaan secara khusus. Nabi meskipun dikatakan abduhu, apa? Ubudiyah khusatin khusus. Ya, penghambaan yang lebih khusus lagi. Sebagaimana Allah berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari masjidil haram ke al-aqsa. Termasuk juga wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu apa yang kami turunkan kepada hamba kami, ya, kepada hamba kami, ya. Silakan ajak buat bikin satu surat, ajak teman-temanmu. Ini menunjukkan Nabi juga disebut sebagai hamba, tapi hambanya kedudukan sangat tinggi, ya. Nah, oleh sebab itu, kalau sebagai hamba, maka kita tidak boleh, ya, yaitu apa? Memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada Nabi, ya. Kepada Nabi, ya, para jemaah rahmat Allah. Dan kita akan lihat nanti, ya, kita akan lihat banyak orang-orang yang memberikan sifat-sifat kepada Nabi, seperti dalam selawat nariyah, ya, itu ya memang ihtimal apakah itu tawassul kepada Nabi atau memberikan sifat-sifat, ya, Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tubda bihil hawaiju, ya, wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa alalihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Nah, ini kalau ini tawassul kepada Nabi, dengan Nabi semua kesulitan bisa terlewatkan, dengan Nabi bisa turun air hujan. Kalau tawassul dengan Nabi, ya, memang di sini ada khilaf, tapi kemarin Syekh Ibrahim mengatakan itu masuk kepada bid'ah. Tapi kalau mengatakan bahwa Nabi yang bisa menurunkan hujan, bahwa Nabi yang bisa menyelesaikan kesulitan, bisa masuk pada kesyirikan. Ini tidak boleh kita memberikan sifat-sifat karena itu seperti itu. Karena itu sifat-sifat Allah Ta'ala, ya, mengeluarkan orang dari kesulitan, menurunkan hujan, dan lain sebagainya. Menyampaikan hajat, itu adalah merupakan sifat Allah. Tidak boleh kita berikan kepada Nabi ini. Ada yang hulu. Ya, ada yang hulu. Sehingga hulu sampai kepada Ali bin Abi Thalib diberikan sifat ketuhanan. Ada yang hulu, para jemaah rahmati Allah. Ya. Kemudian waqauluhu wa rasuluh, ya, wa rasuluh ay al-mab'utsu bima uhiya ilaih, yaitu rasuluh, rasulnya maksudnya yang diutus, ya, dengan apa yang diwahyukan kepadanya. Falaisa kadiban 'ala Allah, bahwa nabi itu tidak berdusta atas nama Allah. Makanya dimaksud dengan rasul duta, ya, beliau sampaikan apa adanya sebagaimana yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita tidak boleh berdusta atas nama Allah, atas nama rasul, ya. Allah Ta'ala berfirman, wala taqulu lima tasifu al-sinatukumul kadhib hada halal wa hada haram litaftaru 'ala Allahil kadhib, ya. Jangan kamu, ya, mengatakan dengan mulut-mulutmu bahwa ini halal, ini haram, ya. Sebagaimana Allah berfirman, dalam surat An-Nahl 116, jangan kamu mengatakan dengan apa yang kamu sifatkan dengan lisan-lisanmu atas kedustaan, ini halal, ini haram, hanya untuk berdusta atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadzib la yuflihun. Ingat, sesungguhnya orang yang berdusta atas nama Allah tidak akan pernah berhasil. Nah, ini para jemaah ya. Ya, mau ngomong zina itu halal, disertasi doktor sampai profesor, tidak akan pernah berhasil. Pasti akan ada yang mengungkap. Pasti ada yang membela agama ini para jemaah, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Dan Rasul ya tidak berdusta. Begitu pula penerus para rasul, ya, al ulama hum warasatul anbiya la yarithu dinaran wala dirhama walakin warasul ilma faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Ulama pewaris para nabi, mereka juga tidak berdusta atas nama Allah dan Rasul. Jangan berdusta atas nama Rasul, pasti akan ketahuan. Musailamah al-Kadzdzab sampai punya apa? Punya gelar al-Kadzdzab, pendusta. Dajjal juga sama, maknanya penuh dengan kedustaan, akan terungkap kalau orang berdusta atas nama agama. Ya, nah, nabi tidak berbohong. Ya. Bahkan barang siapa berdusta atas nama nabi dengan sengaja, tempatnya neraka. Maka daba alayya muta'ammidan falitabawwa maqadahu minan nar. Far rasulu abdun, sallallahu alaihi wasallam abdun marbubun. Ya. Rasul adalah hamba Allah, marbub, yang apa? Marbub yaitu yang dibina, yang dididik, ya, yang diciptakan oleh Allah SWT, ya. Jami'u khasa'is al-bashariyah talhaquhu ma'ada syai'an wahida. Ya. Ya. Bahwa semua sifat kehususan manusia ditempelkan kepada nabi, menempel kepada nabi. Yes. Kecuali satu saja. Wa huwa apa? Wa huwa ma ya'uddu la asfa asafil al-akhlaq. Fa huwa ma'sumun minhu, yaitu segala sesuatu yang kembali kepada akhlak yang rendah. Ah, nabi itu bersih dari itu, terjaga dari akhlak yang rendah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad itu berada di atas akhlak yang sangat tinggi. Ya, inna ma bu'istu liutammima makariman akhlaq. Bahwa aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, maka beliau maksum dari itu. Makanya ketika taksum itu terjaga, langsung ditegur oleh Allah Ta'ala. Ketika Abdullah ibnu Maktum datang kepada Nabi, sementara Nabi sedang bersama dengan orang-orang elit Quraisy, ini orang alit datang, beliau berpaling, langsung abasah wa tawalla, maksum. Gak seperti kita, berlanjut dengan kesalahan. Nah, ya, maka semua sifat-sifat makhluk, kekhususan makhluk ada pada nabi. Oleh karena itu perlu dicatat di sini, perbuatan nabi itu ya kurang lebih dibagi oleh para ulama 5 perbuatan nabi. Ya, ini disebut oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitabnya Al-Usul bin Ilmil Usul. Yang pertama apa? Ya, yang pertama adalah yaitu perbuatan nabi yang bersifat al-jibillah. Al-jibillah. Apa al-jibillah itu? Sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Seperti apa? Makan, tidur, buang air. Itu al-jibillah. Kenapa kamu kok tidur? Ittiba dengan nabi, ya tidak. Itu jibillah. Semua orang tidak mungkin tidak tidur, buang air. Tapi ada sifat-sifat tidur, sifat-sifat buang air. Nah, kalau tidurnya sendiri tidak bisa kita ibadah dengan tidur. Saya mau ibadah dengan tidur, nggak bisa. Tapi sebagai wasilah supaya sehat, bangun malam bisa. Itu baru jadi ibadah. Ya, itu ini fi'il nabi al-jibillah. Yang ketiga, ya, yaitu apa? Yang kedua, ya, yang bersifat al-adah, kebiasaan. Seperti apa? Jenis makanan, ya, makan kebuli, itibak dengan Nabi, tidak. Itu makannya orang Arab. Ya, al-adah, pakaian. Ya, tapi cara makan ada sunnahnya. Cara berpakaian ada sunnahnya itu. Tapi kalau beribadah dengan berpakaian ini, ya, pakai jubah misalkan, beribadah enggak ada. Pakai sorban itu ada. Syekh Muhammad bin Utsaimin mengatakan sorban itu ada. Ya, itu al-adah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ya, yaitu al-ibadah. Nah, hukum asalnya perbuatan Nabi itu ibadah tadi, at-ta'asi dengan Nabi. Hukum asalnya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullahu wal yawmal akhir. Ini hukum asalnya, ya. Kemudian yang keempat, al-khususiyah. Khususiyah, khusus untuk Nabi, seperti puasa bersambung, kemudian kawin 9 atau lebih dari 4, itu khususiyah. Ada wanita datang kepada Nabi menghibahkan dirinya, nah itu khususiyah, ya. Nah, ini perbuatan Nabi para jemaah rahmatillah Allah, kurang lebih, ya. Kemudian kata beliau, qala ta'ala qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Ya. Bahwa Nabi disuruh mengatakan, katakan Muhammad, aku tidak bisa menguasai diriku, la amliku nafsi naf'an wala dharra, baik memberikan manfaat atau menolak madarat, illa ma syaa Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Makanya Nabi juga tidak mengerti yang gaib. Ya, Nabi juga tidak mengerti yang gaib. Surat Al-An'am 50. Antum bisa lihat situ. Qul la aqulu lakum inni qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Ya. Nabi disuruh mengatakan Allah Ta'ala, ya, bahwa apa? Bahwa katakan Muhammad, ya, aku tidak mengatakan kepada kalian wahai manusia bahwa aku memiliki perbendaharaan Allah dan aku tidak mengerti yang gaib. Surat Al-An'am ayat 50. Qul la aqulu lakum indi khazainullah. Ini menunjukkan bahwa beliau manusia biasa. Ya, manusia biasa. Tapi meskipun manusia biasa, tadi kedudukannya yaitu ubudiyah khassatil khassah. Ah itu, ya. Sehingga apa? Tidak boleh diberikan sifat-sifat ketuhanan. Karena Nabi sendiri juga tidak mengerti yang gaib, ya. Bahwa di sini Nabi tidak bisa menolak madarat, tidak bisa memberikan manfaat. Ya, kita lihat bagaimana, ya, ketika Nabi perang pada perang Uhud. Beliau pakai baju besi. Ya. Kemudian beliau juga kena, ya, kena lemparan sampai pecah gigi beliau berdarah-darah. Tidak sakti. Orang sekarang dikit-dikit sakti. Dikit-dikit meramal. Kemudian disandarkan kebanyakan lakop-lakop agama, terutama wali, ya, wali pakunya Jawa, kemudian wali kutub yang menguasai ini, yang menguasai itu, bisa terbang, bisa menghilang, kebal senjata tajam. Nabi tidak semuanya begitu, ya, tidak seperti itu. Suatu saat ketika Nabi bersama Abu Bakar berada di gua, ya, mereka tidak bisa melihat, terhalang. Suatu saat ketika Nabi sholat, ya, dibekap sama Abu Jahal dengan jubahnya, dibekap sampai gak bisa napas, ya. Ketika tahu Hamzah, sama Hamzah digebuk sama busur panahnya, jangan macam-macam kamu, ini ponakannya, ya. Ya, artinya, ya, Nabi seperti itu, ya, tidak selalu kemudian selamat, ya. Bahkan beliau banyak dapat ujian. Asyadul bala, balaul anbiya, summal amsal fal amsal. Wa fi riwayah, summal ulama, summas salihun. Paling berat ujiannya para nabi. Berikutnya, orang berikutnya, berikutnya. Orang yang lain, ulama dan orang-orang yang soleh. Nah, begitulah para jemaah. Kemudian, dalam surat Al-Jin 2122, Kul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Ya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bisa menguasai untuk kalian darra wala rasyada. Tidak bisa menolak madarat, juga tidak bisa beri petunjuk. Ya. Kul inni lan yujirani minallah ahadun walan ajida min dunihi murtahada. Ya. Ini menunjukkan bahwa beliau itu manusia biasa, tidak bisa. Bahkan tidak bisa memberikan hidayah. Ngajak pamannya, Abu Thalib, tidak bisa. Ya, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah pada orang kau cintai, tapi Allah beri hidayah kepada siapa yang kau hendaki. Ya, innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Kamu beri hidayah ke jalan yang lurus. Hidayah apa? Hidayatul bayan, hidayatul ilmi, hidayatul irsyad, seperti pengajian-pengajaran. Adapun mau beriman atau tidak, itu adalah Allah. Nabi pun juga tidak ada. Sampai pamannya tidak bisa masuk Islam. Nah, ini para jemaah, ya. Fahuwa basyarun mithluna, bahwa Nabi itu manusia seperti kita. Illa annahu yuha ilaih, tapi Nabi dapat wahyu. Ya, saya ingat pulang ya. Ya. Tolong mana? Sebentar ya, Afan. Pulang. Iya. Pernah Nabi SAW berada di atas mimbar, kemudian melihat cucunya Hasan atau Husain. Lalu beliau turun dari mimbar dan beliau gendong dan beliau mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak kalian adalah fitnah, ujian. Para jemaah rahmati Allah, ya. Allah berfirman kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Surat Fusilat ayat 6. Katakanlah sesungguhnya aku manusia biasa seperti kalian yang diberi wahyu kepadaku, dan sesungguhnya ilah kalian ilah yang satu. Nah, ini para jemaah rahmati Allah, ya, bahwa beliau mengatakan abduhu wa rasuluh, tentu harus menjadi perhatian besar bagi kita. Nanti ada orang yang ifrat dan tafrit, ya, berlebihan dan meremehkan. Sampai di sini dulu, sudah adzan, ya. Silakan kita break adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah. Saya lanjutkan sedikit ya. Qala al muallif rahimahullahu taala wa man qala innar rasul sallallahu alaihi wasallam laisa lahu dhil aw anna nurahu yudfi'u dhillah idza mashya fi syams fa kulluhu kadhibun batilun. Barang siapa berkata bahwa Rasul itu tidak memiliki bayangan dan cahayanya Rasul itu telah menghapus atau memadamkan bayangannya ketika dia berjalan di bawah matahari, maka semua merupakan kebohongan, kedustaan dan kebatilan. Walihada qalat Aisyah radhiyallahu anha kuntu amuddu rijli baina yadayhi wa ta'tadiru bi annal buyuta laysa fiha masabih. Ya. Akhrijal Bukhari Muslim. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, aku menjulurkan kakiku di depan Nabi. Ya. Dan rumah di saat itu tidak punya lampu, gelap. Ya, jadi ketika Nabi bersama Aisyah di rumahnya, ya, itu gelap, ya, tidak ada lampu. Dan ini diakui oleh Aisyah radhiyallahu anha, rumahnya gelap. Kalau memang Nabi mengeluarkan cahaya, ya tentu tidak gelap. Ya, tentu tidak gelap. Sehingga kalau ada anggapan bahwa Nabi itu bayangannya itu gak ada, kalau jalan gak ada bayangannya, karena bayangannya itu sudah dikalahkan oleh cahaya beliau. Ya, jadi cahaya matahari dikalahkan. Kalau beliau berjalan ada awan, iya. Ya, kemudian batu mengucapkan salam, iya. Kemudian itu mukjizat-mukjizat beliau. Ya, mukjizat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya tidak boleh kita menisbatkan kepada Nabi yang tidak ada keterangan baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis beliau. Loh, kalau hanya sekedar tidak ada bayangan, tidak ada ini, nyawang Nabi juga bisa membelah bulan jadi dua. Kan masih jauh di bawah, tapi tidak ada keterangan, sehingga tidak boleh, ya, meskipun mungkin apa bahasa sekarang kedigdayaan, tidak ada bayangan masih jauh daripada kedigdayaan membagi bulan jadi dua, ya, kemudian makanan minuman jadi banyak, ya, iya tidak boleh, ya, meskipun sederhana bukan dari Nabi dinisbatkan kepada Nabi. Jadi menisbatkan sesuatu kepada Nabi itu bukan suatu hal yang remeh, bukan hal yang mudah. Makanya Nabi bersabda, balighu anni walau ayah. Ini dipakai oleh orang-orang, balighu anni walau ayah. Utrubul qolan Nabi, utrubul ilma walau bisin. Nah, itu tambah parah lagi. Ya, kan Nabi bersabda, sampaikan dariku meskipun itu ayat. Nabi bersabda di atas mimbar, ya, tuntutlah ilmu meskipun ke negeri Cina, itu bukan hadis, ya. Makanya balighu anni, anni ini ulama menjelaskan dua, betul-betul memang dari Nabi, ya, sanadnya marfu sampai kepada Nabi, dan juga pemahamannya itu, ya, tidak hanya sekedar Nabi bersabda, ya, anta'budallah ka'annaka, Nabi bersabda apa? Kalau kamu ibadah kepada Allah, seakan-akan mati besok. Carilah dunia, seakan-akan hidup untuk selamanya. Apa? Hah? Iya. Apa yang disini dibacakan hadis itu matannya? I'malu di dunia ka'annaka ta'isya abada. Iya. Wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dibawa. Nabi bersabda padahal bukan hadis. Nah, tidak boleh ya. Banyak kita tidak boleh sembarangan mengatasnamakan nabi. Ya. Tapi boleh tidak kita meriwayatkan dengan makna? Boleh. Boleh. Ya, asalkan tahu betul hadis itu sahih riwayat Bukhari. Makanya harus apa? Tasabut, tabayyun, membaca, membaca dan membaca. Itu. Diingat-ingat di mana kita membacanya. Kemudian falau kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam lahu nurun lam taqtadir radhiyallahu anha. Ya. Jadi Aisyah menjulurkan kakinya wa taqtadir i'tizar, minta maaf atau minta, karena di rumah tidak ada lampu. Kalau ada cahaya, Aisyah tidak mungkin ya ta'zir atau ta'zir, i'tizar itu minta maaf atau apa ya, minta kelonggaran untuk menjulurkan kakinya. Ya. Walakinnahu al-hulu alladhi afsadad-din wad-dunya wal iyad billah. Tapi hulu ya itu merusak agama dan merusak dunia. Ya. Makanya tidak dilarang kita hulu, la taghlu fid-din, jangan hulu dalam urusan agama. Inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-din ahadun illa ghalabahu fasajidu wa qaribu. Nabi mengatakan bahwa agama itu mudah ya. Jangan memperberat agama ya. Akan merusak. Waliyadu billah. Wa minal ghulu qawlu al-busairi fil burda al-mashhura. Di antaranya ghulu adalah perkataan al-busairi dalam burdahnya. Ini banyak ya pujian-pujian kepada Nabi itu sampai hulu ya. Sampai mengatakan ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadithil umam. Ya. Wahai makhluk yang sangat mulia, apa artinya saya, kepada siapa aku harus berlabuh berlindung kecuali kepadamu ketika terjadinya ya kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa. Nah, ini kan hulu. Ya. Tapi ada orang yang sampai pembelaannya, ya kalau orang sudah cinta tuh seperti itu. Coba kalau orang bilang kalau sudah cinta, tai kucing rasa coklat, bisa makan dengan begitu. Ya, padahal wajahnya jelek mengatakan, "Wah, engkau paling cantik sedunia." Jadi itu tidak bisa. Kalau Anda mengatakan begitu kepada istri, sudah tahu jelek bilang cantik, berarti Anda juga bohong. Gitu. Apa ini Nabi dan Al-Qur'an maupun hadis, bahkan beliau sendiri juga jangan ya ketika juga sujud, apa ini mu'ad ya, law kuntu amiran ahadan an yasjuda li hadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kamu sujud ini enggak boleh. Kalau aku boleh nyuruh orang sujud sama orang, aku suruh istri sujud sama suami, artinya tidak boleh. Ini pada hulu ya. Illam takun akhidan yaumal ma'ad yadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Nah, ini lagi. Kalau engkau tidak bisa menolongku dari kiamat, tidak bisa memegang tanganku, ya. Bagaimana? Ya faqul ya zallatal qadami. Ya. Katakanlah wahai orang yang tergelincir ya kakinya. Nah, ini semua minta tolong kepada Nabi. Bahkan sekarang ada juga, ya, ya ada juga yang nyanyian ya Rasulullah itu, ya, karuniakanlah syafaatmu. Loh, ini minta syafaat dari Nabi. Minta syafaat Nabi kepada siapa? Kepada Allah. Nabi sudah meninggal dipanggil minta syafaat. Bahkan saya ada juga profesor doktor. Antum kenal semua insya Allah. Aku yakin ya dalam pertemuan kita ini, wahai saudaraku hadirin, Nabi kita datang. Ayo kita berdiri, kita sambut kehadiran Nabi. Ya Rasul, ya Rasul, lihatlah wajah kami, ingat-ingat wajah kami. Terakhir berikan syafaat kepada kami. Nah ini, ya, minta Padahal kalau minta, minta kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Ya. Dan berdoa minta ini termasuk minta syafaat. Minta kepada Allah, enggak boleh minta kepada Nabi. Ini bisa syirik besar. Ini para jemaah, ya, hulu. Ya. Dan sudah saya sampaikan pada majelis ketika larangan menjadikan kuburan, ya, sebagai masjid. Alasan mereka itu, mereka tidak, Nabi tidak mati, tidak meninggal. Betul, tapi hidupnya tidak sama dengan hidup di dunia, tidak sama, ya. Mereka menggunakan diantara dalil apa? Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Jangan kalian mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati, mereka hidup tapi kalian tidak sadar. Ya. Makanya jangan titip salam sama Nabi. Kita nyampe salam di sini bukan didengar Nabi, tapi disampaikan oleh malaikat. Nabi bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yablughuni min ummati as-salam. Bahwa Allah punya malaikat-malaikat yang berjalan di atas muka bumi yang menyampaikan salam dari umatku. Nih Nabi Muhammad dikembalikan ruhnya, kemudian disampaikan salam kepadanya. Bukan Nabi yang dengar langsung. Bahkan dalam surat Al-An'am, surat apa? Surat Fatir ayat 22. Allah berfirman, ya. Wa ma yastawil ahya. Ya. Apa? Coba dibaca. Tidak sama orang hidup dengan orang mati. Wa ma yastawil ahya wal amwat innallaha yusmi'u may yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Ya, tidaklah sama wa ma yastawil ahya wal amwat, tidak sama orang hidup dan orang mati. Innallaha yusmi'u may yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Sesungguhnya Allah itu memperdengarkan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan engkau Muhammad sekali-kali tidak bisa memperdengarkan orang yang ada di dalam kubur. Ya. Jadi Nabi tidak bisa, apalagi kita. Ya. Ya. Jadi kita tidak bisa memperdengarkan. Allah yang memperdengarkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan jadi peringatan bagi kita, kalau minta syafaat, mintalah syafaat kepada Allah, jangan minta kepada Nabi. Nabi sudah meninggal. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai di sini kajian kita. Selanjutnya seperti biasa, kalau memang ada pertanyaan, apakah tertulis atau langsung, silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Iya, kenapa? Iya. Bagaimana dengan ya Rabbi bil Mustafa? Iya. Ya Rabbi bil Mustafa, balli maqasidana. Ufir lana ma madha, ya wasi'al karam. Itu kan biasanya. Itu bacaan saya dulu ya. Ya Rabbi bil Mustafa, ya. Ini memang tawassul dengan Nabi, ya, entah dengan zatnya atau dengan jah, dengan kedudukannya, itu takwilnya ke sana. Allahu a'lam bishawab. Apakah itu masuk kepada bid'ah? Sudah pasti bid'ah. Ya, apakah masuk kepada syirik? Sebagian ulama mengatakan pada syirik, sebagian ulama mengatakan begitu. Ya. Apa alasannya? Tapi Syekh Ibrahim kemarin mengatakan perbuatan bid'ah, tidak sampai pada kesyirikan. Allahu a'lam. Saya enggak berani untuk ini ya. Tapi yang mengatakan syirik ayat 18 surat Yunus ayat 18. Ya. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'una indallah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh. Ya. Subhanallahi amma yusyrikun. Perhatikan di situ surah Yunus ayat 18. Allah berfirman bahwa mereka menyembah selain Allah, ya, yang tidak bisa memberikan madarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Surat Yunus ayat 18 ya. Surat Yunus ayat 18. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya. Mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Lalu mereka berkata bahwa yang disembah tadi bisa memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Ta'ala. Kemudian Allah menyuruh untuk mengatakan, katakanlah, apakah kalian ingin memberitahukan kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tidak tahu, baik di langit maupun di bumi, subhanahu wa ta'ala amma syirkum. Maha suci Allah, maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Ya. Nah, ini ayat ini dijadikan sebagai bukti bahwa kalau orang beribadah kepada selain Allah dan menganggap yang diibadai tadi bisa berikan syafaat di sisi Allah. Bisa berikan syafaat di sisi Allah. Ini sebagai bukti anggapan mereka itu adalah sebagai mendekat kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana surat Az-Zumar ayat 3, surat 39. Ya. Walladzina takhadu min dunia awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, mereka berkata, kami tidak nyembah kok. Kami tidak nyembah. Tujuannya supaya mendekatkan kami kepada Allah. Itu argumentasi orang-orang musyrik Quraisy atau orang musyrik dulu yang memang sejak Nabi Nuh, ya, seperti dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ya, waqalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan suwa, yaguth, ya'uq, dan nasr. Antum boleh buka footnote-nya, Quran. Itu adalah dulu nama-nama orang soleh. Itu adalah nama-nama kabilah, apa namanya? Nama berhala-berhala Nabi, kaum Nabi Nuh. Yang dulu namanya orang-orang soleh. Ya, dalam Adrul Al-Mansur disebutkan, Uwad itu adalah orang baik. Ketika meninggal, didatangi oleh kaumnya. Dan dibisiki oleh setan, bagaimana kalau aku bikinkan patung? Ya, gak apa-apa. Setelah itu, sudah berhasil, bagaimana kalau aku bikinkan setiap rumahmu patungnya Uwad? Ya, sehingga kalian gak perlu berkumpul seperti itu. Ya, ini. Ya, kenapa? Dengan Allah Ta'ala mengatakan menyembah. Mereka mengatakan, tidak kok, kami tidak menyembah. Cuman untuk mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala. Karena bisa memberikan syafaat, pertolongan. Nah, sementara dalam surat Yunus, Allah mengatakan, wa ya'buduna min dunillah. Mala yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaquluna haula syufa'auna indallah. Ya. Nah, lantas bagaimana dengan ya Rabbi bil Mustafa? Itu tawassul. Ya, tawassul dengan zatnya Nabi dan wajahnya Nabi. Maka di sini memang ada khilaf ya. Kalau yang Syekh Ibrahim kemarin daurah di Solo mengatakan itu adalah bid'ah. Ya. Tapi ulama lain mengatakan bisa masuk ke dalam kesyirikan. Karena menganggap bahwa apa? Kami tidak seperti perkataan orang musyrik Quraisy. Kami tidak nyembah mereka kok. Cuma untuk tujuannya apa? Mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala. syufa'una indallah, berikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Taala menyuruh Nabi, coba tanyakan mereka, kata kepada mereka, apakah kalian mau menyampaikan kepada Allah Taala sesuatu yang Allah tidak tahu di langit maupun di bumi? Ya, ini Allah Taala akan menyampaikan kepada mereka, kamu mengatakan bahwa yang kamu sembah itu memberikan pertolongan, seakan-akan kamu ingin memberitahukan kepada Allah yang Allah tidak tahu di langit dan bumi. Dan itu mustahil, tidak mungkin. Makanya di akhir, Subhanahu wa Taala amma yusyrikun, maksudnya Allah Maha Tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Allahu a'lam bissawab. Tapi seandainya itu ada khilaf, ya mengambil minimal, yaitu itu perbuatan bid'ah, tidak ada contoh dari Nabi. Ya. Adapun ketika orang buta datang kepada Nabi minta disembuhkan, ya, itu Nabi menyuruh agar berwudu dan sholat. Setelah itu Nabi mendoakan. Ya. Kalau memang tawassul dengan wajah Nabi, dengan zat Nabi, orang buta itu enggak perlu datang kepada Nabi, cukup di rumahnya. Tapi datang kepada Nabi. Dan Nabi menyuruh dia untuk wudu dan sholat, berarti tawassul dengan amal soleh. Dan Nabi mendoakan. Nabi mendoakan. Termasuk Umar bin Khattab mengatakan, hadis dari Imam Bukhari, ya Allah, dulu aku mendatangi Nabimu, dulu ketika Nabi masih hidup. Sekarang kami datang kepada paman Nabimu, Al-Abbas. Al-Abbas, ayo tolong berdiri doakan. Nah, minta doanya. Kalau memang tawassul kepada zat Nabi, datang ke kuburannya. Ya. Atau tidak datang ke kuburannya. Seperti tadi, ya Rabbi bil Mustafa. Yang jadi subhat, surat An-Nisa. Ya. Surat An-Nisa ayat berapa itu? Yang berbunyi, ya, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ketika mereka, ya, berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, mereka mendatangi engkau, ja'uka, datang kepada engkau Muhammad, fastaghfirullah, mereka minta ampun kepada Allah, wastaghfar lahumur rasul, rasul memintakan ampun untuk mereka, mereka mendapatkan Allah, ya, mengampuni dosa-dosa mereka, tawwabar rahima, ya, menerima tobat dan memberikan kasih sayangnya. Nah, ayat ini dipakai oleh sebagian orang bolehnya bertawassul kepada Nabi, bahkan ke datang ke kuburan Nabi meskipun sudah meninggal. Kemudian menguatkan dengan hadis yang dhaif, hadis mungkar. Pertama hadis al-Udbi, kedua hadis al-A'rabi. Ya. Banyak rawi-rawi yang majhul. Bahkan ada rawi yang mungkar, namanya Yazid Ar-Raqashi. Ya. Mungkar, dikatakan mungkar oleh An-Nasa'i. Ya. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, ya, lebih baik berzina daripada harus mendengarkan hadisnya dia, sampai seperti itu. Ya, nanti hadisnya bisa dipakai. Itu. Kemudian ayat tersebut berlaku ketika Nabi masih hidup. Kenapa? Karena kata-kata iz. Nah, walau annahum iz, itu adalah dulu. Ya, fil madhi. Kalau mustaqbal akan datang idza. Acuman dalam kamus-kamus terjemahan yang memang punya akidah dan keyakinan bolehnya bertawassul dengan ayat tersebut, ya, itu diterjemahkan untuk akan datang. Di antaranya kamus apa? Kamus Munawwir. Tahu kamus Munawwir yang tebal itu? Yang anak-anak mahat ya tahu. Coba antum lihat itu untuk akan datang. Padahal itu untuk masa lalu. Ya, boleh lihat dalam kamus Al-Mu'jamul Wasit. Ya, Munawwir itu banyak terjemahan dari Mu'jamul Wasit. Tapi ya betul, banyak faedah, banyak para tulab memanfaatkan kamus tersebut. Semoga Allah memberikan pahala pada penulisnya. Ya. Tapi ini diartikan lil mustaqbal. Ya, dzarf ya lil mustaqbal, ya. Maksudnya lil madi, masa lalu, yaitu ketika Nabi masih hidup. mereka datang kepada Nabi ketika berbuat dosa, lalu apa, mereka mohon ampun kepada Allah Ta'ala, Nabi mendoakan mereka, yaitu mohonkan ampun. Nah, ayat ini dijadikan sebagai dasar, sebagai dalil, meskipun Nabi sudah meninggal boleh, termasuk diantaranya tadi ya. Lu kalau gak datang, kalau datang ke kuburan apalagi. Bahkan saya pernah bimbing umroh, di mobil saya sampaikan, jangan sampai melakukan kesyirikan, minta hanya kepada Allah Ta'ala, tidak boleh minta-minta kepada selain Allah. Dijawab saya mutawifnya, kecuali kepada Nabi. Mutawif berani, ya. Saya jitak, kamu jangan ikut-ikut ya. Ya, karena akidahnya begitu dia, ya, guide-nya itu. Ya. Nah ini para jemaah rahmati Allah, ya, maka itu masuk kepada paling tidak bid'ah. Untuk mengatakan syirik, saya lebih, tidak berani lebih daripada itu, karena kemarin Profesor Dr. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ketika ditanya itu, dia mengatakan itulah perbuatan bid'ah. Namun seandainya ada pendapat syirik, inilah dalil-dalil yang sudah saya sampaikan. Allahu a'lam bissawab. Ya. Ya. Oke. Ya. Pokok. Ya, ya. Kenapa? Iya. Baik ya. Adapun ya perkataan anta syamsun anta badrun, engkau adalah ibarat matahari, engkau ibarat bulan purnama, ya. Anta nurun fauqa nurin, engkau cahaya di atas cahaya. Sementara di dalam Al-Qur'an ya, emang cahaya itu adalah Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi. Kalau dikatakan nur faqa nur ya, ya Allah wa'alam di sini apakah masuk kepada kesirikan ya? Memang untuk mengatakan itu tidak bisa ya dengan sederhana ya, seperti tadi ya. Sebab mereka pasti punya takwil-takwil yang lain ya itu. Ya. Kalau mengatakan anta nurun faqa nurin, sementara Allahu nurus samawati wal ard. Ya, Allahu nurus samawati wal ard. Antum bisa dilihat ya, dalam beberapa ayat di antaranya An-Nur ayat 35 ya. Ya. An-Nur ayat 35 ya. Allahu nurus samawati wal ard. Ya. Bahwa Allah itu cahaya langit dan bumi. Kalau mengatakan secara mutlak anta nurun faqa nurin, engkau cahaya di atas cahaya, di atas segala cahaya di sini nurin. Ya, kalau dikatakan mutlak, karena di sini nakirah fi syakil isbat yufidul itlak, maksudnya itu ya di atas cahaya yang lain, di atas cahaya Allah juga. Ya, ini tentu tidak benar, tapi pasti mereka punya takwil, ya. Ketika mengatakan anta nurun faqa nurin, anta samsun anta badrun. Kalau anta samsun anta badrun mungkin tidak terlalu ini. Kenapa? Karena hanya memberikan permisalan ya, bahwa Nabi itu memberi petunjuk kepada manusia, dan petunjuk itu adalah cahaya. Seperti Imam Syafi'i mengatakan syakautu ila waki'in su'ahifdi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbaroni bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Aku mengeluh kepada waki tentang buruknya hafalanku, dan dia memberitahuku agar meninggalkan maksiat. Beliau beritahu bahwa ilmu itu cahaya. Nah, kita mendapat ilmu dari Nabi. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah al-huda, apa ilmu an-nafi. Ah, ilmu adalah cahaya. Ya. Nah, cahaya. Nah, Nabi bawa cahaya, anta nur, ya. Tapi yang jadi muskilah ya, fauqa nurin. Ya. Anta nur, engkau cahaya, ya. Dengan Allahu nurus sama jelas. Ya, Allahu nurus samawat, jadi tidak sama dinisbatkan kepada Allah dan kepada manusia. Tapi ketika dikatakan fauqa nurin, apakah di atas cahaya semua cahaya atau cahaya Allah? Kalau itu dimaksud, tentu ini suatu kesalahan. Menandingkan Nabi dengan Allah Ta'ala. Ketika ada sahabat mengatakan, Masya Allah wa syi'tah. Nabi tegur. Ha? Ya. Apa kata beliau? Ataja'alu lillahi niddan, kul Masya Allah summa syi'tah. Sahabatnya mengatakan, terserah Allah dan terserah engkau ya Rasul. Beliau tidak mau, tidak terima. Apakah engkau menjadikan tandingan untuk Allah? Katakan, Masya Allah summa syi'ta. Bedanya apa? Wa dengan summa. Kalau wa itu serikat, sekutu di situ, atofnya. Kalau summa, antum jangan bilang, kalau bukan karena dokter mati orang ini. Enggak boleh. Kalau mau selamat, kalau bukan karena Allah kemudian dokter ini, maka orang ini mati. Itu boleh. Itu. Laulallah summa hadat tabib lama tahadar rajul. Itu boleh. Ya. Amal di sini dengan mengatakan anta nurun fa kunurin, kalau mutlak, kalau kan kita tidak bisa, pasti mereka punya takwin. Ya. Oh enggak, kamu salah, jangan seudon. Nah, pasti begitu. Ya. Tidak mungkin kami menandingkan Nabi di atasnya Allah Ta'ala. Nah, Allah juga punya cahaya. Allahu nurus samawat. Bahkan an-nur namanya am, nama Allah. Allahu nurus samawat. Oleh cahayanya langit dan bumi. Ya. Nah, ini. Nah, ketika menamakan Nabi nur di atas nur, kalau dimaksud nur Nabi adalah di atas nur Allah Ta'ala, tentu ini kesalahan besar. Ya, menyamakan saja juga kesalahan apa di atasnya. Ya. Tapi kalau dimaksud dengan cahaya yang lain selain cahaya Allah Ta'ala, Allahu a'lam. Ya, itu sebenarnya hanya kiasan untuk apa? Untuk cahaya seperti ilmu adalah cahaya. Dan Nabi yang bawa ilmu kan? Ya, huwallazi arsala rasulahu bil huda. Allah mengutus Nabi dengan apa? Al-huda. Apa al-huda? Antum baca tafsirnya, al-ilmu an-nafi. Dan ilmu itu cahaya. Nabi cahaya. Ya, itu. Tapi yang jadi muskilah anta nurun fauqa nurin. Nah, ini jadi muskilah ya. Anta nurun fauqa nurin. Ya. Tinggal ditanya pada mereka apa maksudnya. Ya. Itu di memang dia berjanji, cuma kan ya. Anta syamsun anta badrun ya. Anta nurun fauqa nur. Itu. Allahu a'lam bissawab. Ya. Baik. Ada ya, silakan. Ya, pertanyaan yang hampir standar tentang apakah benar Nabi Muhammad SAW sudah dari cahaya Allah dan apa dan dengan nur mana itu yang pertama. Yang kedua ada pertanyaan di luar dari komentar ini Ustaz, bagaimana hukum menyalahkan seseorang atau pemerintah karena sebab bencana-bencana yang ada pada saat ini sekarang. Iya. Ya, demikian. Insyaallah nanti dilakukan. Iya. Baiklah. Ada beberapa hadis ya yang di sini disebutkan, ada yang menggunakan hadis ya bahwa Nabi bersabda, padahal bukan ya, an ana nurullah wa kullu syai'in min nuri, aku adalah cahaya Allah dan segala sesuatu adalah dari cahayaku. Dan juga riwayat yang mengatakan awal ma khalaqallah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang Allah ciptakan adalah cahaya nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka hal ini tentu saja bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, ya. Di antaranya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur." Ya. Wa khuliqatil jan min marijim min nar. Wa khuliqa adam mimma usifalakum. Rawahu Muslim. Malaikat diciptakan dari cahaya, sementara jin diciptakan dari api yang menyala, dan Adam diciptakan sebagaimana yang telah disifatkan pada kalian, yaitu apa? Dari tanah, ya. Dan Nabi Adam disebut, ya Adam antah abul bashar, kamu tuh bapaknya manusia. Sementara Nabi ayat mengatakan qul innama ana basharun, sama-sama basharnya, berarti sama juga dari tanah, ya. Maka hadis yang dipakai itu adalah dalil-dalil yang tidak sahih, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ini, ya. Oleh karena itu, dan ada yang juga yang memberikan penjelasan tentang hadis yang baru saja sebutkan, ya, seperti awal ma khalaqallah nur nabiyyika ya Jabir, ya. Maka dikatakan, ya, hadis ini, ya, diriwayatkan katanya Abdul Razzaq, ya. Ternyata disebutkan tidak ada di dalam Abdul Razzaq. Kemudian kuntu nuran bani yadai rabbi qabla khuliqa adam bi arba'ati asyur alfa am. Aku adalah cahaya yang ada di depan Rabbku sebelum Allah ciptakan Adam selama 40 tahun, ya. Nah, jadi ada rawi namanya Ahmad Salim tidak ada di situ, ya. Jadi ya hadis-hadis tersebut para jemaah, ya, hadis-hadis yang diada-adakan kepada Nabi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karena itu memang perkara semuanya nanti berujungnya itu memang di kedudukan hadis, ya. Semua. Oleh karena itu kita tentu tidak akan pernah berputus asa. Banyak orang menggunakan hadis-hadis yang dhaif, bahkan yang maudhu, tapi pasti akan kelihatan karena Nabi sudah memberikan apa? Memberikan jaminan la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirin 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti Allah bi'amrih. Senantiasa akan ada sekelompok manusia, ya, yang akan membela kebenaran ini, yang tidak akan mencelakakan mereka orang-orang yang meremehkan mereka sampai Allah mendatangkan urusannya. Siapa dimaksud? Kata Imam Ahmad, aku tidak tahu kalau bukan ahlul hadis. Nah ini, ya. Maka itu tidak benar seperti itu. Kemudian adapun menisbatkan banjir kepada apa pemangku kekuasaan karena memang berada dalam tanggungannya, ya tergantung. Karena apa? Karena setiap segala sesuatu ada sebab akibat itu sunnatullah, ya, sebab akibat itu sunnatullah gitu. Nah, kemudian tinggal apakah logik masuk akal tidak, ya, sebab itu. Sebab ada sebab syar'i, ada sebab kauni. Misal, ya, sederhana saja, rumah kita salurannya mampet karena maaf buang sampah sembarangan, softtek di saluran itu misalkan, ya. Kemudian ketika kita guyur air, ya, terus tentu saja tidak mengalir. Nah, ini kan logika, ya. Begitu pula dengan hujan, ya. Misalkan betul hulu hilir, ya, jadi apa namanya lagi jadi opini hulu hilir, ya. Nah, tinggal hulunya apa hilirnya, hulu bagian siapa, hilir bagian siapa. Namun kalau Allah menghendaki hilir sama hulu diperbaiki, kalau Allah menghendaki akan tetap terjadinya yaitu yang namanya banjir. Buka surat Ar-Rum, ya. Surat Ar-Rum sudah mana sudah dibahas kalau enggak salah, ya. Surat Ar-Rum pada ayat ke 46 ya, atau 48, surat 30 ya. Surat Ar-Rum Allah yang mengirim air hujan tersebut para ikhwan. Ya. 48 ya. Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaban fayaksutuhu fis sama' kaifa yasha waj'aluhu kisafan fatara alwadqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi man yasha min ibadi idahum yastabshirun. Ya. Allah yang ngirim angin yursilur riyah fatusiru sahaban, lalu angin itu menggerakkan awan. Ya. Fayabsutuhu fis sama' kaifa yasha, kemudian Allah Ta'ala menggerakkan awan, membentangkan awan di langit sesuai dengan kehendak Allah. Mau dibentangkan di langit mana? Jakarta, Bogor, ya, Jabodetabek, terserah Allah Ta'ala. Atau dibentang di laut, terserah Allah Ta'ala. Kaifa yasha. Ya. Wa ja'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi. Dan Allah menjadikan bergumpal awan itu, ya. Kemudian setelah itu engkau lihat keluar hujan dari celah-celahnya, ya. Fa idza asaba bihi man yasha min ibadi. Apabila Allah menimpakan air hujan kepada hamba yang kehendaki, idahum yastabsyirun, mereka bergembira karena mereka konteksnya butuh air. Begitu pula ketika Allah menghendaki banjir, ya itu, ya. Meskipun hulu hilir diapakan tetap saja. Nah, buktinya apa? Buktinya belahan bumi yang lain yang memang canggih dalam sisi teknologi, Amerika juga banjir. Benar tidak? Bagian negara yang lain yang canggihnya juga banjir. Tsunami Jepang kurang apa? Terjadi gempa kurang apa? Ya. Namun memang jika ada kelalaian manusia, ya, ya tentu boleh-boleh saja dilimpahkan kepada manusia tersebut. Boleh-boleh saja, saja. Tapi kalau konteksnya kekuasaan seperti terjadi mungkin beberapa belakang ini, maka ingat apapun ya yang dilakukan penguasa, kesalahan sebar apapun memang tidak boleh disampaikan di depan umum. Man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan walakin liyakhudha biyadih falyakhluwa bihi fa in kubila minhu fadha wa illa faqad adda alladhi alayhi. Rawahu Ibnu Abi Asim wa sahahu Albani rahimahullah taala. Barang siapa ingin memberikan nasihat kepada orang yang punya kekuasaan, maka jangan disampaikan di depan umum, ini gara-gara kamu banjir, kamu turun. Gara-gara kamu banjir, ayo kasih kompensasi 1 triliun misalkan. Tidak bisa. Tapi kalau orang ingin memberikan nasihat pada penguasa, jangan disampaikan di depan umum, tapi hendaklah ambil tangannya tempat sepi berduaan, sampai badannya diterima alhamdulillah, kalau tidak sudah menyampaikan kewajiban. Boleh gebrak-gebrak meja, kamu salah, kamu dolim, boleh. Kapan dan di mana? Ketika bukan di depan orang banyak. Sebagaimana Nabi bersabda, afdalul jihad, ya, al-qaul, afdalul jihad qaulul haq, ya, inda sultanin jair. Seutama-utamanya jihad itu perkataan yang hak di sisi penguasa yang dolim. In dari sisi, bukan depan orang banyak, di sisi dia berdua nasihat. Kamu gebrak-gebrak meja enggak ada masalah. Sebab kalau memang orang banyak bisa memprovokasi sehingga timbul yang namanya ketidakpercayaan, krisis, ya, kepercayaan. Ya. Dari situ biasanya berlanjut. Lihat Irak bagaimana sampai sekarang ribut, banyak yang mati. Lihat Libya, lihat Mesir, kurang apa semuanya itu. Memang tujuan orang kafir ingin memporak-porandakan, ya. Sementara nyawanya manusia itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu. Kalau dibunuh dengan secara tidak benar. Lah ini ya, apalagi hanya sekedar dunia, mobil hanyut, besok masih bisa. Mobil hanyut mereka juga punya jaminan itu, ya. Cuman ya itu tadi ya biasa satu sama lain saling ingin menjatuhkan, dan itu tidak akan pernah berhenti manusia itu untuk saling menjatuhkan kalau sudah berurusan dengan kekuasaan. Ada yang kasar, ada yang lembut itu, ya. Baik, barangkali sampai di sini semoga bermanfaat. Sudah terjawab semua. Dan besok insya Allah ada kajian Ustadz Abdul Hakim, ya, bin Amir Abdad Hafidhullah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan antum semua bisa datang. Syukur-syukur juga bisa bantu-bantu di sini, ya, sebagai ambil pahala, ya. Dan untuk kajian kita Bulughul Maram pagi subuh, lanjut dengan Adda wa Dawa yang biasanya live dengan Roja, insyaallah diliburkan, ya. Biasanya kalau ada Ustaz Abdul Hakim atau Ustaz Yazid, kita liburkan, ya. Demikian ikhwan, mari kita tetap semangat, karena memang tidak ada jalan untuk lari dari hiruk pikuk fitnah dunia, syubhat dan syahwat, kecuali ulama menyampaikan dekat dengan ilmu, dekat dengan ilmu, dekat dengan ilmu, karena itulah cahaya yang memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita tidak mudah terkecoh, tidak mudah tertipu, tidak mudah kena fatamorgana, tapi tetap istiqomah, meskipun sunnah itu panas seperti bara, tapi harus kita pegang. Kalau kita lepas, ya, maka kita akan lepas dari sunnah. Allahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.